Yang muda-muda ingat dengan sabda Rasulullah SAW, ya ma'asyarah syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai anak-anak muda nih, ingat Nabi gak ngajak yang tua-tua. Ini panggilan buat yang muda-muda. Yang mampu kawin, kawin, kata Rasulullah SAW. Bukan kawin lagi. Ini yang belum nikah, Nabi mengatakan. Pemuda-pemuda yang belum pada nikah disuruh kawin sama Rasulullah SAW. Yang mampu. Dan menikah itu tidak harus punya pekerjaan tetap. Gak ada syaratnya kalau menikah harus punya pekerjaan tetap. Tidak. Tapi syaratnya menikah itu harus tetap bekerja. Tetap bekerja. Saya alhamdulillah mungkin ngomong sama mertuanya, berapapun bapak minta mahar, insya Allah saya kasih. 100 juta saya kasih, tapi gak bayar sekarang. Nah gak apa-apa, utang, mahar utang itu boleh jemaah. Bukan hanya rumah yang boleh kredit, mahar juga boleh kredit. Baik, kita berbicara tentang hal itu karena memang seorang yang menikah telah disempurnakan separuh agama. Sebagaimana dalam hadis diriwayatkan Al-Hakim dan Tabrani, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man razaqahullah imra'atan salihatan faqad a'anahu 'ala syatri dinih, falyattaqillah fi syatri tsani wa fi laf wa fi lafdhin faqad istakmala nisfad din." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang diberi rizki istri yang salehah, maka Allah telah membantu dia di separuh agamanya. Manusia ini punya dua nafsu. Nafsu perut dan yang di bawah perut. Dengan menikah yang di bawah perut insya Allah aman. Tapi istrinya yang solehah. Di riwayat lain dikatakan dia telah menyempurnakan separuh agamanya, hendaklah bertakwa kepada Allah dalam separuh yang sisanya. Ma'asyil muslimin rahimahkumullah. Tapi tadi dikatakan kalau memang seorang menikah dengan mengharapkan kebahagiaan untuk hidup sejahtera, tapi kenapa rumah yang dibangunnya, yang diharapkan menjadi baiti jannati, rumahku surgaku, ternyata rumahnya menjadi neraka. Terkadang yang dizalimi adalah para wanita. Kalau suami ini, dia mungkin suntuk di rumahnya, mungkin gak betah di rumahnya, tinggal keluar. Aku mau keluar, berangkat ke rumah temannya apa. Tapi perempuan itu di rumah, dia keluar rumah harus izin sama suaminya. Dia yang dizalimi di sana oleh para lelaki. Maka ma'asyiral muslimin, kalau yang belum menikah dan yang sudah menikah, kita tetap harus mempelajari bagaimana hakikat para wanita itu, supaya kita bisa bergaul dengan dia dengan cara yang sudah ditentukan. Bagaimana caranya mempergauli istri-istri kita? Ada suami-suami yang sok tahu dengan istrinya, dia tidak tahu dengan kebiasaan para wanita, yang ada marah-marah dan senantiasa marah di rumah. Istrinya dicela, istrinya dicerca, istrinya dihina karena mungkin tidak sesuai dengan keinginan dia. Kok harus tahu bahwa wanita itu memiliki tabiat dan karakter yang sudah baku, yang sudah Allah ciptakan seperti itu. Ingat, tak kenal maka tak sayang. Kita lihat kalau ada anak kecil beli kelinci, tentu kelinci itu masya Allah lucu ya, dia sayang sama tuh kelinci, dikasih soto Makassar, besok mati tuh. Nanti masa kelinci dikasih soto? Ya anak nggak tahu, anak sayang sama dia, makanan kesayangan anak tuh soto, anak kasih soto karena anak sayang, mati tuh. Begitu pula istri kita nanti, kita ambilin anaknya orang, kita bawa ke rumah kita, kita nggak tahu dengan kebiasaan dia, bagaimana sikap dia. Dapat sehari dua hari kadang kala selesai cerai.